بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung baik di gelombang 14.6 AM atau melalui streaming melalui YouTube dan Facebook Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, RIS di Kebumen, Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, pendengar Radio Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak dan Roja Tanjung Pinang, dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid, dan bab yang sedang kita bahas adalah membentengi Tauhid dan menutup pintu-pintu syirik. Hadis pertama sudah kita bahas tentang satu delegasi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya sayyidana, ya afdalana, ya a'dhamana tula, wahai sayyid kami, wahai orang yang paling utama di antara kami, wahai orang yang paling agung kemuliaannya di antara kami. Itu sudah kita bahas, yang menunjukkan boleh mengatakan sayyid kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sayyidina, tapi jangan sampai ucapan atau gelar itu menyeret umatnya ke dalam sikap ghullu atau berlebih-lebihan, kultus yang melebihi dari derajat beliau yang sebenarnya. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Hadis kedua ini diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. Rawahu An-Nasa'i bisanadin jayyid. Ada sekelompok manusia berkata, wahai orang terbaik di antara kami dan anak orang terbaik di antara kami dan sayyid kami dan anak sayyid kami. Orang-orang ini mengatakan Nabi SAW sebagai orang terbaik. Benar apa salah? Benar. Nabi adalah sebaik-baik manusia. Hatinya sebaik-baik hati. Kalau hatinya terbaik, hati yang baik ini akan memerintahkan seluruh anggota badannya untuk melakukan amalan baik pula. Betul apa benar? Betul dan benar. Karena seluruh anggota badan ini tergantung instruksi dari hati, ya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam badan manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Maknanya amalan yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya bakal baik pula. Matanya, lidahnya, mulutnya, tangan, kakinya, seluruh anggota tubuhnya akan melakukan amalan-amalan baik, karena akan diperintahkan dengan perintah yang baik oleh hati. Bila segumpal daging ini rusak, rusaklah seluruh amalnya. Dan ingatlah, segumpal daging ini adalah hati. Ibu-ibu tolong anaknya dicarek, apa dicarek teh? Dikendalikan, jangan sampai dibiarkan teriak-teriak mengganggu semua orang. Ada karakter ibu-ibu anaknya nakal, ketika anaknya dilarang oleh orang lain, ibunya yang ngambek kepada panitia yang melarangnya. Kalau enggak suruh main di luar ibu-ibu ya. Ini kedengaran oleh jutaan orang loh. Ya ibu-ibu di Masjid Agung Bandung mah gitu, nah gitu nanti. Padahal cuma satu. Kita teruskan. Sampai mana tadi? Kalau hati ini baik, seluruh amalan yang dilakukan langgabatannya bakal baik pula. Jadi manusia dengan amalan terbaik adalah manusia dengan hati terbaik. Dan itu Nabi SAW. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Inna Allaha yanzuru ila qulubil ibadah fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wa bda'athahu li risalatihi. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati semua hamba-Nya, semua manusia dari awal sampai akhir dilihat hatinya oleh Allah. Orangnya belum ada, tapi Allah sudah bisa melihat. Kalau orang itu nanti lahir hatinya kayak apa, Allah sudah bisa melihat, sudah bisa mengetahui. Allah lihat hati seluruh manusia. Maka Allah mendapati bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Manusia dengan hati terbaik itu beliau. Lalu Allah memilih beliau untuk dirinya dan mengutus beliau untuk memikul risalahnya. Ya, beliau manusia terbaik. Jadi kalau ada orang yang menyatakan, Ya Rasulullah, ya khairana, wahai Rasulullah, wahai sebaik-baik manusia di antara kami, ini benar. Kedua, wabna khairina, anak sebaik-baik di antara kami. Ayah Nabi SAW dikatakan sebaik-baik manusia di antara kami. Dan itu pun tidak dibantah oleh Nabi SAW. Siapa ayahnya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi maksudnya terbaik dari segi nasab dan kedudukan di kalangan bangsa Arab. Ya, bukan karena kesolehan dan ketakwaan. Kalau ayahnya ya. Wasayyidana, wahai sayyid kami. Mereka menyebut Nabi SAW sebagai sayyid. wabna sayyidina, anak sayyid kami. Mendengar panggilan tersebut, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qulu biqaulikum, wahai manusia, katakan oleh kalian ucapan kalian tadi. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, tidak menyanggah. Beliau membolehkan umatnya, sahabatnya menyebut dan memanggil beliau dengan sayyid, dengan sebaik-baik di antara kami, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlarang mengatakan sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan rincian yang sudah kita terangkan kemarinnya, yang tidak boleh menambahkan kata-kata sayyid pada, pertama pada ayat Quran yang mengandung kata-kata Muhammad dalam ayat tersebut, enggak boleh ditambahkan sayyid. Maka na Muhammadun aba ahadim mirijalikum, lalu ditambah maka na sayyiduna Muhammadun, enggak boleh, karena nambah ayat, nambah lafaz dalam ayat, enggak boleh. Enggak boleh juga dalam doa yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam zikir-zikir tertentu, termasuk dalam azan, dalam qomat. Ada kata-kata Muhammad dalam azan dan qomat? Ada. Boleh enggak ditambahkan? Enggak. Itu sudah tauqifi, baku dari sononya. Adapun di luar hal itu boleh. Kita umpamai pidato lalu mengatakan semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada sayyid kita, imam kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh. Baiklah bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa imamina wa uswatina wa qudwatina, boleh. Karena sesuai dengan fungsi beliau sebagai sayyid, sebagai imam, uswah, qudwah dan yang lainnya, ya. Termasuk di sini Nabi tidak melarang. Ya ayyuhan nas qulu biqaulikum. Wahai manusia, ucapkan oleh kalian ucapan kalian tadi, boleh, tapi wanti-wanti nih. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai setan menyesatkan kalian dengan ucapan itu dalam bentuk mengkultuskan aku melebihi posisiku yang sebenarnya. Ana Muhammad Abdullah wa Rasulihi, aku adalah Muhammad hamba-Nya dan juga utusannya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla. Aku tidak suka kalian mengangkat posisiku di atas posisi yang Allah tetapkan untukku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Makna jayyid itu baik. Para ulama ketika menerangkan hadis jayyid, maknanya adalah antara sahih atau hasan. Mereka ragu antara sahih dengan hasan, tapi yang jelas ini makbul. Maka disebutlah dengan kata-kata bisanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid, bagus, baik, dan itu makbul di kalangan para ulama ahlul hadis, ya. Inilah hadis yang kedua yang kita akan bahas. Pertama, ketika orang mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ucapan sebaik-baik adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang mengatakan ya Muhammad. Kalau dia muslim tidak boleh. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Jangan kalian jadikan seruan kepada Rasul di antara kalian seperti seruan terhadap sesama kalian. Menyeru, memanggil sesama kalian boleh dengan nama, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Uthman, wahai Ali, boleh. Tapi kepada Nabi tidak boleh, wahai Muhammad, enggak boleh. Harus mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ini makna pertama ayat tadi. Makna kedua, jangan kalian jadikan panggilan Rasul kepada kalian seperti panggilan kalian terhadap sesama kalian. Kalau dipanggil oleh orang lain, kita boleh menunda. Fulan, ta'al. Kita bilang, ba'dain, nanti, sebentar, saya lagi sibuk. Sebentar, saya lagi ada pekerjaan. Maaf, saya tidak bisa datang. Ke orang lain boleh. Tapi kepada Nabi SAW tidak boleh. Sekalipun sedang melakukan sholat, tapi sholat sunnah. Kita sudah bahas ketika membahas tafsir surah Al-Fatihah tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Seorang sahabat dipanggil oleh Rasul SAW, fulan, fulan. Tapi sahabat ini tidak menyahut karena dia sedang sholat sunnat. Setelah beres sholat sunat, salam kanan, salam kiri, baru dia tergopoh-gopoh datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya Rasulullah, ditegur, ma manaka antastajiba da'wati, apa yang menghalangi kamu untuk memenuhi atau menjawab panggilanku? Alam tasma ila qaulillahi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah kamu pernah mendengar ayat yang menyatakan, hei orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian panggilan Allah dan Rasulnya kalau Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Kata orang itu, kuntu usolli ya Rasul, tadi aku sedang sholat ya Rasulullah. Tapi sholatnya sunnah, memenuhi dan menjawab panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib berdasarkan ayat tadi, dan yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Inilah penjelasan tentang ucapan ya Rasulullah. Kedua, ya khairana, wahai manusia terbaik di antara kami. Ini benar sebagaimana sudah diterangkan tadi. Wabna khairina, dan anak manusia terbaik, berarti anak Abdullah, dan Abdullah manusia terbaik. Ini juga benar, tapi dari segi nasab dan kedudukan di dalam pandangan bangsa Arab, bukan karena ketakwaannya. Ya sayyidana wabna sayyidina, wahai sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Ini juga sudah benar, tidak diingkari oleh Nabi SAW. Menunjukkan bolehnya kita mengatakan kata-kata sayyidina kepada Nabi SAW. Tapi wanti-wanti beliau, wala yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan istihwat kepada kalian. Istihwat, mana istihwat? Menggoda kalian, menjerumuskan kalian dengan sikap gulu kepadaku. Istihwat ini oleh Allah digunakan dalam surah Al-An'am ayat 71. Kalladzi istahwathu syaitan fil ardi khairan ahairan. Seperti orang yang disesatkan oleh setan di muka bumi, lalu dia kebingungan karena sudah tersesat, bingung dia. Stres dia, depresi dia, bisa gila dia. Kalau sudah menyimpang dari aturan Allah Azza wa Jalla karena godaan setan. Nah, jangan sampai ucapan kalian kepadaku khairana sayyidana itu digelincirkan oleh setan, lalu mendudukkan aku di atas posisiku yang sebenarnya. Tadi yang ribut anak-anaknya, sekarang ibunya ikut ribut. Belum tentu ibu itu dengar omongan saya. Aku adalah Muhammad dan aku adalah hambanya dan utusannya. Dua, lihat Nabi SAW berdasarkan wahyu mensifati dirinya dengan dua sifat. Kedua-duanya sifat yang agung. Pertama, mensifati dirinya dengan sifat hamba. Kedua, mensifati dirinya dengan sifat rasul. Aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini sesempurna-sempurna dan sebaik-baik sifat untuk diri manusia. Kenapa? Kenapa? Sifat sebagai hamba itu adalah sifat yang baik, asal hambanya menghambakan dirinya kepada Allah ya. Karena ukuran kemuliaan manusia dilihat dari sejauh mana dia menghinakan diri, menghambakan diri di hadapan Allah. Semakin dia merasa hina, rendah di hadapan Allah, semakin tinggi derajat dia, semakin mulia dia kedudukannya. Coba perhatikan ketika Allah menyebut para nabinya dengan sebutan hamba, pasti sebutan itu dikatakan pada posisi-posisi yang sedang mulia itu nabi tersebut, pada posisi yang sedang amat sangat tinggi, gak bisa semua orang menjangkau posisi tinggi seperti itu kecuali nabi. Pada saat para nabi tersebut sedang berada dalam posisi yang amat mulia dan tinggi, saat itulah nabi itu oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Coba perhatikan, pertama Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang pertama, Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya. Apa yang dimaksud Al-Furqan di sini? Al-Qur'an, bukan masjid. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya. Hamba yang dimaksud siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi atau keadaan ketika beliau menerima wahyu itu keadaan yang hina apa mulia? Mulia. Enggak semua orang dapat kemuliaan itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan posisi mulia ketika menerima wahyu oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Ini yang pertama. Kedua, surah Al-Isra tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya. Ketika Nabi diisrakan itu sedang dimuliakan apa sedang dihinakan? Dimuliakan. Jangankan manusia biasa, nabi-nabi lain enggak ada yang mengalami Isra Mi'raj seperti beliau. Posisi yang sangat mulia. Ketika sedang mulia begitu Nabi menyebut dengan sebutan abdihi. Nah, Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi nabihi atau bi rasulihi atau bi Muhammadin, enggak, tapi subhanalladzi asra bi abdihi. Yang menunjukkan bahwa sebutan hamba hanya disebut, hanya dikatakan oleh Allah pada nabi pada posisi yang mulia. Termasuk ketika Mi'raj, tadi ketika Isra. Sekarang ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj di Sidratil Muntaha, Nabi diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla secara spesial. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat yang ke-10, fa'auha ila 'abdihi ma auha. Lalu Allah mewahyukan kepada hamba-Nya apa-apa yang ingin Dia wahyukan. Posisi Nabi ketika menerima wahyu tentu saja posisi mulia. Maka Allah menyebut dengan sebutan hamba. Demikian juga ketika Allah membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituduh oleh orang-orang kafir dengan tuduhan yang dikatakan pendusta, dikatakan tukang sihir, dikatakan itu syair. Al-Quran itu disebut dengan sebutan syair, bukan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dibela oleh Allah. Posisi beliau ketika dibela itu sedang mulia apa sedang dihinakan oleh Allah? Sedang dimuliakan. Dan Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Kalau kalian merasa ragu-ragu terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, disebut hamba. Posisi ketika beliau dibela oleh Allah dari tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, posisi mulia seperti itu disebut juga dengan sebutan hamba. Dan banyak lagi ayat ataupun hadis lainnya yang menyebut Nabi dengan sebutan hamba pada posisi-posisi yang mulia. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi lain juga disebut hamba pada waktu beliau dimuliakan. Sebagai contoh, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga, Allah menyatakan dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Kata Allah, manusia itu, manusia yang hidup di akhir-akhir zaman itu adalah turunan-turunan orang-orang yang kami bawa beserta Nuh dalam perahu. Lalu Allah menyebutkan tentang Nuh dalam konteks memuji, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Dipuji oleh Allah sebagai makhluk yang pandai bersyukur, dan ketika itu oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Jadi memang manusia itu kemuliaannya diukur oleh sejauh mana penghambaan dia kepada Allah. Makin dia menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, semakin tinggi. Semakin dia merasa kecil di hadapan Allah, semakin besar. Dan sebaliknya, semakin seseorang merasa besar dan tinggi di hadapan Allah, semakin hina dan semakin rendah dia. Orang yang sebenarnya hina, rendah dan kecil, tapi merasa diri besar, disebutnya apa? Takabur. Takabur itu orang yang merasa besar padahal kecil. Bahasa Sunda nama gumedenya. Gumede itu merasa diri gede padahal letik. Seperti itu tuh yang takabur. Semakin orang merasa diri besar dan tinggi di hadapan Allah, semakin rendah dia, semakin dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau dia tidak menghambakan diri kepada Allah, maka kemungkinan besar dia menghambakan diri kepada syaitan atau kepada hawa nafsunya. Tidak ada penghambaan yang ketiga. Imma menghambakan diri kepada Allah, atau mungkin dia menghambakan diri kepada syaitan dan hawa nafsunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Yasin ayat 60 dan 61. Kata Allah, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduw mubin wa'ani buduni hadha siratum mustaqim. Kata Allah, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian, hei Bani Adam, jangan kalian menghambakan diri kepada setan. Sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kalian, tapi hambakan diri kalian kepadaku, kepada Allah. Inilah siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mulia, jadikan diri kita orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan dimuliakan oleh manusia. Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Walillahil izzatu walir rasulihi walil mukminin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Setiap kali orang menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, mengamalkan Quran dan Sunnah itu, itu sama dengan menghambakan diri secara benar kepada Allah. Allah akan muliakan. Inna Allaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah akan mengangkat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Kitab Al-Quran dipegang teguh, dipelajari, difahami, diyakini, diamalkan, didakwahkan. Allah akan muliakan dia. Wa yadhau bihi akharin, dan Allah menghinakan kaum yang lain karena mengabaikan kitab Al-Quran ini. Berdasarkan hal itulah, maka kalau kita ingin mengejar kemuliaan, hinakan, rendahkan diri kita di hadapan Allah, tawadhu'lah kita di hadapannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Inilah sifat yang pertama, yaitu hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad Abdullahi wa rasuluh. Aku adalah Muhammad, aku hamba Allah dan aku juga Rasulnya. Adapun yang dimaksud dengan Rasul, maknanya Al-Mursal, maknanya orang yang diutus. Diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah salah dalam memilih orang. Sehingga apabila ada orang yang berkeyakinan, itu yang dipilih harusnya Ali yang jadi Nabi itu, kok ini ke Muhammad, Allah salah pilih orang. Itu orang lancang apa tidak? Super lancang, menganggap Allah salah. Atau ada orang berkeyakinan Allahnya benar milih Ali, cuma Jibrilnya yang khianat, harusnya itu wahyu diberikan kepada Ali, ini diberikan kepada Muhammad, Jibril itu yang khianat. Ini lancang apa tidak? Tidak lancang. Super lancang. Menganggap khianat kepada malaikat kepercayaan Allah. Oleh Allah, malaikat Jibril disebut Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya. Yang dimaksud ruh bukan karena malaikat Jibril hanya berupa ruh tanpa jasad. Bukan. Malaikat Jibril punya jasad. Ada yang tahu jasad malaikat terbuat dari apa? Cahaya, iya. Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jan mimma rijim min nar, wa khuliqa adam mimma wusifalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Maksudnya jasadnya itu semua diciptakan dan ada ruhnya. Malaikat Jibril punya jasad terbuat dari cahaya. Adapun ruh, baik ruh malaikat, ruh jin, ruh manusia, wallahu alam, tidak diterangkan terbuat dari apa. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Udah, Allah tidak menjelaskan terbuat dari apa. Udah, tawakuf, berhenti sampai di sana. Adapun jasadnya, ya, terbuat dari cahaya malaikat, jin dari api, dan manusia seperti yang sudah diterangkan kepada kita, dari tanah campur air yang hina dan seterusnya. Malaikat Jibril disebut Ruhul Amin, disebut ruh karena hamilur ruh, pembawa ruh. Yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an. Salah satu nama Al-Qur'an lah ruh. Wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Demikianlah hai Muhammad, kami wahyukan kepada kamu ruh dari perintah kami. Ruh yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Karena salah satu fungsi Al-Quran sama dengan fungsi ruh, yaitu menghidupkan hati yang sudah mati. Al-Quran disebut syifa, karena salah satu fungsinya apa? Obat, menyembuhkan hati yang sakit, dan seterusnya. Oleh Allah itu malaikat Jibril disebut makhluk yang terpercaya oleh orang, orang tertentu, yang lancang, yang super lancang tadi disebut pengkhianat. Kalau toh benar malaikat Jibril salah dalam berikan wahyu harusnya ke Ali, tapi kemudian ke Nabi Muhammad, Allah bakal diam apa tidak? Ya enggak lah. Dan itu tuduhan lancang kepada Allah dan malaikat Jibril. Karena kalau umpamanya malaikat Jibril dianggap khianat, berarti Allah salah pilih ya. Masa Allah salah pilih? Mustahil Allah salah pilih. Apa yang Allah pilih pasti benarnya. Semua yang Allah lakukan merupakan sebuah kebenaran. Allah tidak pernah salah. Makanya subhanallah, maha suci Allah, maknanya Allah suci dari kesalahan, dari kekeliruan, dari kekurangan. Ya. Makna mursal adalah orang yang diutus, Allah yang mengutusnya. Dan Nabi Muhammad SAW orang yang diutusnya untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh manusia. Al-A'raf 158 menyatakan, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan olehmu hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, kepada semua manusia. Tidak dibatasi oleh suku bangsa, tidak dibatasi oleh bangsa negara tertentu, tidak dibatasi oleh warna kulit, enggak. Seluruh manusia di alam jagat raya ini itu terkena misi dan misi dakwah yang diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita. Kita bukan bangsa Arab. Kita bangsa Indonesia, ya orang Sunda, ya orang Jawa, ada orang Padang dan seterusnya kan? Kena enggak dengan risalah ini? Kena. Karena Allah menyatakan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal Arab, wahai bangsa Arab. Enggak. Nabi-nabi lain hanya ya Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, ya. Kalau tadi nabi disebut dengan sebutan hamba, maknanya beliau tidak boleh dikultuskan melebihi posisi seorang hamba. Enggak boleh. Beliau sebagai hamba beribadah, bukan diibadahi. Beliau sebagai seorang hamba diatur, bukan mengatur. Maksudnya mengatur ibadah manusia kepada dirinya, bukan. Nah, tapi sebagai rasul, beliau berada pada posisi spesial yang tidak dimiliki oleh manusia lain, yaitu wajib ditaati. Wajib ditaatinya itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah, karena Allah yang merintahkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, seperti dalam surah An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhada'i was-shalihiin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, Digandingkan tuh taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul itu disandingkan, diurutkan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah kan beri nikmat, atau yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Empat golongan manusia terbaik yang direkomendasi oleh Allah sebagai ahli surga. Golongan pertama para nabi, golongan kedua para siddiqin, golongan ketiga para syuhada, dan golongan keempat para solihin. Itu semua ahli surga itu. Siapa orang yang taat kepada Allah, Allah akan satukan mereka dengan empat golongan tadi. Dalam hal apa? Dalam hal sebagai orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ulaika, kata Allah, ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu akan bersama-sama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Itu yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini masih umum, masih samar, masih terlalu general atau global. Jalan yang lurus yang bagaimana? Lalu dirinci, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah engkau beri nikmat? Diterangkan dalam An-Nisa 69 ini, alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Orang yang setelah diberi nikmatlah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka pun akan memperoleh nikmat pula dari Allah bersama empat golongan yang tadi disebutkan. Nah, di dalam empat golongan tadi tidak disebut Rasul, hanya disebut Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Solihin. Kenapa? Karena kalau itu disebut Nabi, di kalangan para Nabi ada Nabi-Nabi yang spesial, yaitu para Rasul. Setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Kalau disebut Nabi, pasti Rasul sudah tercakup tuh di dalamnya. Setiap Rasul adalah Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Apa bedanya? Bedanya kalau Nabi orang yang diberi wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Seperti Nabi Adam, seperti Nabi Khidir yang pernah sering kita dengar dan oleh Allah kisahnya diceritakan dalam surah apa? Al-Kahfi. Sejaman dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Khidir nabi tapi bukan rasul. Nabi Adam nabi tapi bukan rasul. Karena tidak ada lagi manusia selain mereka dan anak-anaknya ya. Nabi mah diberi wahyu tapi tidak wajib disampaikan kecuali untuk diri dan keluarganya. Di zaman Nabi Adam enggak ada orang lain kecuali keluarganya. Maka tidak disebut rasul. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, di zaman Nabi Nuh orang sudah banyak. Talian persaudaraan dengan orang lain sudah jauh, sudah dianggap orang lain. Orang Sunda bilang geus deungeun-deungeun eta mah lain dulur sorangan. Orang lain baru diutus Nabi Nuh untuk mendakwahi selain keluarga mereka sendiri. Itulah rasul yang pertama, ya. Oleh karena itulah maka Rasul merupakan manusia yang terafdol di kalangan para nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan dua sebutan, ya hamba, ya rasul. Kalau rasul otomatis beliau adalah Nabi pula diberi wahyu, disampaikan kepada keluarga dan disampaikan juga kepada seluruh umat manusia. Maka sebagai hamba beliau enggak boleh dikultuskan melebihi posisi yang sebenarnya, dan sebagai rasul beliau tidak boleh didustakan dan didurhakai. Maka berkata muallif rahmatullahi alaih bahwa rasul itu adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan, tidak boleh didurhakai. Setelah itu berkata Nabi SAW, ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku tidak suka kalau kalian mengangkat diriku melebihi posisi yang telah Allah tetapkan untukku. Nah, ini sebagai kelanjutan dari ucapan yang tadi, aku adalah hambanya, hamba Allah. Sebagai hamba enggak boleh dikultuskan loh, ya. Maka ucapan aku hamba dan utusannya, aku tidak suka kalian mengangkat posisiku melebihi dari posisi yang Allah tetapkan untukku. Dalam kalimat ini terkandung bantahan kepada dua kelompok manusia. Pertama, ta'ifah ghallat fihi hatta abadatsu wa'adathu lis-sarra'i wad-dharra wa sarat ta'buduhu wa tad'uhu min dunillah. Kelompok pertama, orang yang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan beliau sampai mengibadahi beliau, beribadah kepada beliau sampai meminta kesenangan, kebahagiaan kepada beliau, sampai minta agar dihindarkan dari seluruh madarat yang sedang menimpa mereka. Mintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, beribadah kepada Nabi, berdoa kepada Nabi. Ada enggak orang yang pergi haji, pergi umroh, berangkat ke Madinah cari kuburan Nabi? Oh, setelah ada lalu sujud ke kuburan Nabi? Ada banyak yang seperti itu. Ada enggak yang padahal di sana ada askar yang menjaga jangan sampai ada yang sujud? Maling-maling di belakang, di sana, di luar masjid menghadap ke kuburan Nabi, angkat tangan berdoa menghadap kuburan Nabi, bukan menghadap ke kiblat. Lalu berdoa, wahai Rasulullah, nah, seperti begitu. Apa itu ibadah apa bukan? Ibadah. Berdoa ibadah. Nabi SAW menyatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, itu yang sahih. Adapun hadis dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah itu dhaif. Doa itu sumsumnya ibadah itu dhaif. Yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kepada siapa? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kesana orang itu ibadah. Kalau orang berdoa ditujukan kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau orang berdoa ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW berarti ibadah kepada Nabi SAW dan itu terlarang. Ini ghullu, menempatkan Nabi Muhammad SAW melebihi posisi yang Allah tetapkan untuk diri beliau. Nabi tidak suka, kata beliau, ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allah. Aku enggak suka kalian mengangkat diriku melebihi posisi yang aku tempati, yang telah Allah tetapkan untukku. Aku adalah Muhammad, aku adalah hamba-Nya. Inilah kelompok pertama yang dibantah oleh kalimat tadi. Kelompok kedua, wa ta'ifatun kadzabathu wa za'amathu annahu kadzab sahirun sya'irun majnunun kahinun wa nahwi dzalik. Kelompok kedua adalah kelompok yang mendustakan beliau, menganggap beliau itu pendusta, tukang sihir, tukang syair, orang gila, dukun atau yang sejenisnya, atau mengakui beliau nabi tapi enggak harus diikuti, beliau manusia biasa seperti kita, suka salah, suka keliru dan seterusnya, akhirnya tidak ditaati, tidak diikuti seluruh ajarannya. Ini kelompok ekstremis lain yang bertolak belakang dengan yang pertama tadi. Kalau dua kelompok ini bertemu, dijamin perang. Walaupun dua-duanya salah. Sikap yang benar adalah sikap tengah. Tidak mengkultuskan Nabi SAW, memuliakan beliau dengan cara memuliakan yang sesuai dengan posisi beliau sebagai seorang rasul, seorang nabi yang wajib ditaati. Tapi ingat, beliau juga hamba Allah, tidak boleh diibadati, tidak boleh dimintai dengan doa-doa yang kita tujukan kepada beliau. Maka itulah sikap tengah yang sebenarnya, sikap yang wasat. Nah, jadi di dalam ucapan ana Muhammadun Abdullahi wa Rasulihi, aku adalah Muhammad, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah, dalam kalimat ini terkandung bantahan terhadap dua kelompok yang tadi disebutkan. Ya, inilah hadis yang kita bahas pada sore hari ini, ikhwan dan akhwat, azanillahu wa iyyakum. Kita cukupkan penjelasan ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu beberapa saat sebelum kita tutup. Untuk hari ini ada gangguan koneksi dengan Radio Roja. Suara saya masuk ke sana, tapi suara ke sana tidak masuk ke sini. Jadi tanya jawab tidak diperuntukkan untuk pendengar dan pemirsa, tapi dihususkan bagi jamaah yang hadir di sini saja ya. Tapi tetap para pendengar dan pemirsa Roja TV itu mengikuti terus insyaallah. Hari ini kita cuma sampai jam 5.15 ya. Pertanyaan pertama, assalamualaikum. Masail khair. Nulis assalamualaikumnya salah. Ini alif sin lam alif mim. Apa yang kurang? Lam. Harusnya alif lam sin. Assalamu. Ini tanda tidak ada lam. Ustaz, mohon maaf menyimpang dari materi. Umumnya acara Ramadan menyiarkan ustaz yang akidahnya keliru di TV. Kalau orang tua sedang nonton dan saya disuruh nonton, apa sikap saya? Iya, gimana sikap yang terbaik, yang paling maslahat? Tergantung suasana, situasi, dan karakter orang tua ya. Kalau bisa, kita anjurkan untuk nyetel TV yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang lurus akidahnya. Umumnya masyarakat awam menonton ustadz yang secara dadakan jadi ustadz di TV, padahal tanya pelawak, biar lucu gitu kan. Atau orang terkenal, artis, diundang talk show, ditanya tentang agama. Bayangkan apa yang akan dia jawab, apa yang akan dia terangkan ya. Nah, kalau bisa yuk nih tonton channel ini, truk, setelah Roja TV umpamanya, atau channel TV yang dakwah yang lainnya yang diisi oleh ustad-ustad yang memang punya background agama yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Akidahnya lurus, pemahamannya lurus, ilmunya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bisa begitu. Kalau enggak bisa, karena itu TV nasional, kita enggak pasang parabola. Terus kalau umpah kita pergi, orang tua marah, tersinggung, oke, nonton di sana, tapi beri masukan. Beri masukan. Ustaz itu tadi mengatakan begini, kalau Al-Quran berkata begini nih. Itu kalau maslahat ya. Cari mana yang lebih maslahat sesuai dengan kondisi dan karakter orang tua. Jika mengucapkan sayyid dalam sholat, boleh atau tidak? Tergantung pada waktu sholat itu pada waktu apa. Kalau di tengah-tengah Fatihah baca sayyid ya enggak boleh. Sebelum umpamanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, waladolin sayyidina muhammadin amin, maka tidak boleh. Di mana ya? Adapun sholawat, di dalam sholat itu termasuk sholawat atau zikir yang tauqifi. Tauqifi itu yang baku, dari sononya begitu ya begitu, jangan ditambah, jangan dikurang. Menambahnya berarti menambah apa yang sudah dibakukan dari sononya. Apakah bayi di kandungan berumur 4 bulan keguguran akan menjadi penolong ibunya kelak di akhirat? Iya, insyaallah. Almarhum orang tua lupa ekahan anak. Apa anak harus ekah sendiri? Bagaimana niatnya Ustaz? Ulama ikhtilaf. Ada yang membolehkan, silakan. Ada yang tidak membolehkan kalau sudah lewat dari 7 hari. Itu ikhtilaf yang ma'ruf di kalangan para ulama. Jangan bertengkar karena ini. Ustaz-ustaz juga berbeda. Kalau saya pribadi, ini pribadi saya, mau diikuti silakan. Kalau enggak, masa. Terserah juga. Kalau lewat 7 hari tidak, ya. Tapi kalau ada orang ekeka setelah 40 tahun dia mengekekan dirinya, lalu ngundang saya untuk makan, saya akan datang untuk makan dan bawa sebagian. Silakan kalau mau ya. Mungkin dulu saya tidak diakekahi dan sudah tahu enggak akekah juga sekarang. Maksud dan pemahaman hadis ini gimana ya Ustaz? Aisyah menuturkan bahwa Rasul saw, jangan saw. Tulis yang lengkap. Sallallahu alaihi wasallam. Capek Ustaz kepanjangan. Dari capeknya itu dapat pahala. Ini enggak mau capek ingin dapat pahala, makan gaji buta. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mencumbu istri beliau dan menciumnya saat beliau sedang puasa. Muttafaqun alaih. Apa pemahaman hadis itu? Jelas ya, jelas apa tidak? Boleh enggak bercumbu dengan istri di saat saum? Boleh? Jangan lu boleh. Seorang laki-laki tua datang, ya Rasulullah, auqabbilu wa ana shaim. Wahai Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri saya pada saya sedang saum? Kata Nabi, boleh. Enggak berapa lama kemudian masih di majlis yang sama datang pemuda, ya Rasulullah, uqabbilu wa ini shaim. Boleh enggak saya mencium istri pada saya sedang saum? Lah, tidak boleh. Jadi yang satu boleh, yang kedua boleh. Para sahabat kaget. Jawabannya beda, para pertanyaannya sama. Apa diskriminasi? Bukan. Melihat keheranan para sahabat, Nabi SAW menerangkan, yang aku bolehkan tadi dia sudah tua, syahwatnya sudah lemah, tidak akan dikhawatirkan kebablasan, dia bisa menahan syahwatnya. Syahwatnya sudah 5 watt. Adapun yang kedua pemuda itu masih seger-segernya, masih puncak-puncaknya syahwat. Kalau saya bolehkan nanti kebablasan, makanya saya larang. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Oleh karena itu, kalau boleh nggak kita mencium istri kita, tergantung gimana syahwat kita nih. Tidak tergantung usia sih, ya. Kalau umpamanya kita bercumbu dengan istri, khawatir enggak bisa nahan syahwat lalu kebablasan, didenda 2 bulan berturut-turut, sebaiknya jangan. Kalau kita demikian, terutama pengantin-pengantin baru tuh, ya. Atau umpamanya istrinya baru selesai nifas, sudah anggap saja enggak kenal dulu di bulan Ramadan mah. Nah, maghrib nanti boleh ketawa lagi. Khawatir nanti kebablasan ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Bagaimana dengan para orang soleh seperti Luqman atau Ashabul Kahfi? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan mereka sebagai hamba Allah yang ditinggikan seperti para nabi, walau mereka bukan nabi dan rasul juga karena mereka disebut dalam Al-Quran? Jelas mereka orang-orang soleh. Oleh Allah kesolehannya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Mereka para ahli surga. Ashabul Kahfi para ahli surga. Luqman Al-Hakim ahli surga. Dzulqarnain ahli surga. Ulama ikhtilaf tentang Luqman dan Dzulqarnain. Apakah nabi atau bukan? Sebagian menyatakan ya nabi. Tapi mayoritas ulama menyatakan bukan. Mereka hanyalah orang-orang yang soleh. Otomatis mereka manusia-manusia pilihan Allah, makanya namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam konteks memuji. Ya. Bagaimana bila sholat taraweh hanya berdua? Ya kalau yang peserta cuma dua orang gimana lagi? Masa libur? Umpamanya setelah sholat isya pada bubar. Duh kita tinggal berdua ya taraweh. Libur lah masa begitu. Terusan aja berdua gak apa-apa ya. Dan bisakah sholat taraweh dibagi dua? 8 setelah isya dan witir setelah subuh. Ya gak boleh setelah subuh udah habis. Harus sebelum subuh ya. Harus sebelum. Boleh gak taraweh dulu setelah itu tidur, nanti sebelum sahur witir? Boleh. Tapi berisiko kebablasan nanti ya. Ustaz, bagaimana dengan hukum menghormat bendera dan pembina upacara? Ini ya. Pertama, menghormat sesama manusia dibolehkan. Menghargai, ya. Cuma caranya. Kalau caranya sampai pada menyerupai ibadah kepada Allah. Seperti dengan ruku dan sujud. Kalau di Jepang, di Cina menghormatkan sampai sujud ya. Maka itu tidak boleh. Kalau ruku dan sujud kepada sesama makhluk dengan niat ibadah, maka itu musyrik. Tapi kalau dengan niat menghormat, maka itu maksiat. Ruku dan sujud dengan maksud menghormat. Bukan apa? Bukan beribadah. Maka tidak musyrik, tapi masuk maksiat. Karena tidak boleh menghormat dengan cara ruku dan sujud. Dahulu dibolehkan. Malaikat disuruh sujud dalam rangka menghormat kepada siapa? Adam. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada ayahnya. Terus saudara-saudara Nabi Yusuf sujud kepada Yusuf. Sujudnya apa? Menghormat. Itu dulu syariat zaman dahulu dibolehkan. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW melarang. Beliau menyatakan, "Lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zaujiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berwenang menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, sujud menghormat, niscaya aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suaminya atas diri istrinya. Tapi karena tidak boleh sujud, maka Nabi tidak memerintahkan dan melarang untuk sujud seperti itu ya. Jadi kalau cara menghormatnya sampai ruku atau sujud, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak sampai kepada taraf itu, maka dibolehkan. Boleh enggak umpas sungkem kepada orang tua atau kepada guru ya? Bagaimana kalau orang tua di bawah, kita mau suntangan, mau memeluk, otomatis ruku ya? Ruku. Ruku dan sujud, kalau dilakukan dalam rangka beribadah kepada selain Allah, maka musyrik. Kalau dilakukan dalam rangka menghormat, maka maksiat. Tapi kalau ruku dan sujud karena ada kepentingan, keperluan yang memang normal, manusiawi dan alami, maka boleh, tidak terlarang. Seperti contoh umpamanya, seorang ibu ruku kepada anaknya di hadapan anaknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka tali sepatunya. Anak berdiri, ibunya jongkok ya. Jongkok kadang-kadang cuma nonggeng sang ruku, kemudian dibukakan atau dipakaikan sepatu. Maka rukunya itu karena ada keperluan, maka dibolehkan. Anak yang masih kecil, celananya melorot oleh ibunya dinaikkan. Otomatis harus ruku apa tidak? Iya, itu ada hajah. Seorang anak duduk di atas kursi, lalu ibunya membawa koin atau barang terus jatuh ke kolong kursi anaknya. Akhirnya sujud di hadapan anaknya dalam rangka ngambil barang itu, dikodok, dikoer oleh sapu, oleh benda apa-apa. Boleh apa tidak? Itu ada hajah, ada keperluan. Tidak dalam rangka menghormat, tidak dalam rangka ibadah, boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau umpama orang tua kita yang sudah sepuh duduk, kita datang mau menyalaminya, menciumnya atau memeluknya, otomatis kita dongkok, membungkuk karena ada hajah, maka itu boleh, tidak apa-apa ya. Mughirah bin Syu'bah melihat Nabi SAW berwudu dengan memakai kaos kaki, dengan memakai khuf atau sepatu. Pas beliau mau membasuh kedua kakinya, maka Mughirah bin Syu'bah membungkuk, mau membuka sepatu Nabi SAW. Bungkuk. Oleh Nabi dilarang, bukan karena membungkuknya, tapi karena mau membuka sepatunya. Kata beliau, da'au, biarkan. Fa inni adkhaltu huma tahiratain, karena aku memakai dua sepatu kuku itu dalam keadaan suci. Lalu Nabi mengusap bagian atas dari sepatunya. Nah, jadi kalau membungkuknya ada hajah, ada keperluan, ya tidak apa-apa, bukan dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka beribadah, ya. Terakhir ya. Masih banyak, saya pilih yang mudah dan bagus. Saya pernah menemukan suatu organisasi dakwah yang dakwahnya itu sembunyi-sembunyi. Apakah dakwah seperti dibenarkan di zaman sekarang? Di zaman sekarang, di zaman dahulu tetap terlarang. Namanya juga dakwah harus terang-terangan ya. Kecuali waktu Nabi di Mekah ya. Karena satu diintimidasi, disiksa, ada yang dibunuh dan seterusnya. Tapi sudah pindah ke Madinah ya terang-terangan gitu ya. Maka sejak saat itu gak boleh lagi dakwah sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Apa yang disembunyikan? Yang kita sampaikan cuma kebenaran, bukan celaan, bukan makian, bukan hinaan ya. Kecuali kalau dakwah kita ya disertai cacian makian, ya takut pasti sembunyi-sembunyi. Gusur orang, lalu mencaci pihak tertentu, ikut saya, sama-sama mencaci. Iya, dan itu bukan dakwah, itu provokator. Itu memprovokasi, ya. Kalau mereka beralasan sekarang masih fase makiyah, jadi harus sembunyi-sembunyi. Nah, yang kayak begitu menganggap fase makiyah tapi sudah punya imam, kadang-kadang sudah mengaku punya negara. Katanya fase Mekah tapi sudah ngaku punya negara. Kalau negara mah di mana? Di Madinah. Sudah kontradiksi antara prinsip dia dengan prinsip dia yang lainnya. Maka keliru. Ayat manapun, hadis manapun yang mereka pakai itu pasti salah penerapan. Tidak boleh dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, harus terang-terangan. Dakwah ini kewajiban yang wajib kita sampaikan kepada semua orang, ya. Maka tidak boleh melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Kita siap-siapan untuk berbuka, dan mungkin bagi yang mau berbuka di sini disiapkan untuk takjil. Wallahu a'lam ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.